같은 허무지 dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Mana suara pendukungnya mahal ini? Halo mahal ini. Halo. Selamat malam. Malam. Sebelum saya mengomentari penampilan kamu, saya mau nanya dulu, gimana perasaanmu membuka final showcase malam ini? Deg-degan banget. Kenapa deg-degan? Iya, soalnya opening, jadi kayak takut gitu sih. Soalnya apa? Opening. Oh, opening ya. Kira-kira pening. Iya, aku tadi dengernya karena pening gitu. Kalau Mahal ini pening, Om Ari Lasso sakit gigi. Iya, Mahal ini, tapi udah sembuh begitu ngeliat kamu tadi. Ini menembus lagi gak kisi-kisinya, Coach? Malam ini dia tidak menembus kisi-kisi hati. Tapi dia mencabut susu lontong. Mas Anang, dia penampilannya mencabut akar-akar gigiku. Iya, gigi merusak kabeh. Udah, aku mau komen sekarang. Mali nih. Mali nih. Mahal gitu. Hey, bentar. Mali nih. Apa yang kamu ungkapkan tentang ketegangan kamu tadi, aku harus jujur katakan itu agak tertangkap dari penampilanmu ya. Antara wajah, antara ekspresi, dan lirik lagu serta konten lagu itu sendiri agak-agak kurang nyambung. Tapi, ada tapinya, keberanianmu berekspresi, bereksplorasi dengan panggung ini patut diacungi jempol. Makasih. Usiamu berapa mahal ini? 19 tahun. Catatan untuk seorang peserta final showcase umur 19 tahun dari saya, di nada rendah kamu sering goyang. Ya. Kalau di akhir-akhir tadi kata Maya sering goyang di nada rendah tinggi di bagian lagu akhir, dan kalaupun kamu nanti lolos, tolong setiap hari kamu, setiap jam kamu, kamu habiskan untuk mengasah bagian-bagian yang tadi sempat saya kritik. Oke? Okay? Siap. Iya, Mahal ini. Ya, sebentar. Teman-teman, sebentar ya. Saya mungkin kalau tadi ada kritik dikit memang dari Lasso, saya nggak akan kritik. Karena memang membuka awal itu nggak gampang. Jadi, buat aku, kamu bagus malam ini. Buat aku adalah salah satu yang akan masuk spekta menurut aku. Amin, terima kasih. Bagus. Gimana ngomong bagusnya? Bagus. Sebentar, sekali lagi. Bagus. Gak benar Mahal ini teman. Oh enggak deh. Ada cumannya, ada cumannya, ada cumannya. keluarkan Mas Ana, keluarkan. Ya, cuma. Enggak deh. Loh, nah, gimana iya, iya. sih? Enggak konsisten nah, deh. Nanggung loh Mas. Cuman apa? Kenapa, cuma kenapa? Udah. Enggak ada cuman kenapa? Iya, ada cuman dia apa? Tahu ada apa? Cuman apa? Bagus. Ini kok jelas. Gini, sorry ya. Saya tahu kamu mahal ini. Juri yang di pinggir kiri itu murah itu. Garing dan. Ya. Garing. Mewakili korps juri saya tidak setuju dengan kata-kata Daniel tadi. Kenapa? Karena saya harus membela Mas Anang. Saya harus membela kontestan. Ya udah gitu aja deh. Udah ya, cukup ya. Oke. Okay. Idol lovers, mau nonton keseruan lainnya di Indonesian Idol? Langsung aja yuk, klik subscribe. Jangan lupa juga like, comment, dan share ya. Thank you.